Waktu hujan ngarinci dina wanci tengah peting, aya angin letih ngahiliwir nyampet panglamunan nyawa katukang basah peti ngayuh kasepi kuring anteng dina panglamunan mitine panutan buah hati anu geslah was panggang dina wanci tengah peting kuring mapai mapai panyawangan nyukruk neangan jalan pangbalikan jalan kaasih nukum sidi sorang waktu hujan ngaridinci dina wanci tengah peting aya angin letih ngahiliwir nyamper panglamunan nyawa katukang basah peting ngayuh kasepi kuring anteng dina panglamunan mitine panutan buah hati anu geus lawas panggang dina wanci tengah peting kuring mapai mapai panyawangan nyukruk neangan jalan pangbalikan jalan kaasih nukum sidi sorang waktu hujan ngaririnci dina wanci tengah peting aya angin letih ngahiliwir nyampe panglamunan nyawa katukang basah peting ngayong kasapi. Kuring ang terlina panglamunan. Mitinang panutang buah hati anu geus lawas panggang. Dina wanci tengah peuting kuring mapay mapay panyawangan nyukcruk neangan jalan pangbalikan jalan ka asih nukum siri sorang.